Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita pada kitab Syarhus Sunnah dengan uraian dari Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Pada pertemuan pertama tadi kita sampai dengan penjelasan soal status mukmin yang sempurna keimanannya dengan mukmin yang fasik atau mukmin yang asi melakukan kemaksiatan. Disebutkan oleh Syekh hafizahullah taala bahwa keimanan yang mutlak tidak diberikan kecuali kepada mukmin yang sempurna keimanannya dengan melaksanakan seluruh syariat-syariat Islam. Adapun mukmin yang fasik dan mukmin yang asi tidak boleh kita katakan sebagai mukmin yang memiliki keimanan yang mutlak. Syekh mengatakan di sini, naqulu hadza mu'minun bi imanihi asin bi kabiratihi au mu'minun bi imanihi fasikun bi kabiratihi. Seorang mukmin yang bermaksiat kita katakan bahwa dia adalah mukmin dengan kadar keimanannya namun bermaksiat karena dosa besar yang dilakukannya, atau seorang mukmin yang fasik kita katakan padanya bahwa dia mukmin biimanihi dengan kadar keimanannya namun fasik karena dosa besar yang dilakukannya. La tu'tihil imanal mutlaq, jangan sekali-kali engkau sematkan padanya istilah imanul mutlaq, keimanan yang mutlak. Al-imanul mutlaqu la yutlaqu illa ala kamilil iman. Keimanan yang mutlak tidak boleh disematkan kecuali kepada orang yang sempurna keimanannya. Fas-sahabatu naqulu fihim mu'minun. Maka dalam hal ini para sahabat ridwanullah alaihim ajmain kita katakan bahwa mereka mukminun, mereka adalah orang-orang yang beriman, memiliki keimanan yang mutlak, mukmin secara mutlak. Li'annahum istakmalu al-imana, karena mereka telah menyempurnakan keimanannya. Wa kadzalika al-a'immah al-masyhudu lahum bil khair, demikian juga para imam-imam setelah mereka, setelah para sahabat, al-mashhud lahum bil khair, yang dipersaksikan memiliki kebaikan. Seperti siapa misalnya? Sa'id ibn al-Musayyab. Seperti Sa'id ibn al-Musayyab, seorang kibarut tabi'in, ayahnya seorang sahabat. Wa Mujahid bin Jabr, dan seperti Mujahid. Wa Malik, seperti Imam Malik. Wal Auza'i, seperti Imam Al-Auza'i, Wasyafi'i, dan Imam Asy-Syafi'i, wa Ahmad, Imam Ahmad, wa haula'i min atba'it tabi'in, mereka dari kalangan atba' at-tabi'in, wa man syakiluhum, dan yang semisal mereka. La syakka annana nashhad lahum bihaqiqatil iman, tidak ragu kita bersaksi bahwa mereka semua yang disebutkan nama-namanya tadi memiliki hakikatil iman, hakikat keimanan, atau memiliki keimanan yang mutlak. Li'annahum ishtahara anhum minal birri wal khair, sebab masyhur dari mereka minal birri wal khair, adanya kebajikan yang mereka lakukan, kemudian kebaikan, wattaah, ketaatan, wal jihad, jihad, wal ilmi, ilmu, wal fadl, kemudian keutamaan-keutamaan. Ma nastati'u insya'ah an nashhada lahum bi annahum mun kamilu al-iman, yang kita dapat dengannya mempersaksikan bahwa mereka semua adalah mukminun, orang-orang yang beriman, kamilu al-iman, sempurna keimanannya. Wa naqul, kita katakan, kata Syekh Sa'id bin Musayyab mukmin. Sa'id bin Musayyab seorang mukmin secara mutlak. Malikun mukmin, Imam Malik mukmin secara mutlak. Lakin syakhsan fi dhalika al-asr aw fi ghairihi ishtahara bil fisq, fa hal naqulu fihi mu'minun? Inda ahli sunnah la yuqalu fihi mu'minun bil itlaq. Akan tetapi, kata Syekh, orang-orang yang hidup pada masa itu atau di luar masa itu, masa para a'imah, ishtahara bil fisq, yang masyhur dengan kefasikan-kefasikan yang dilakukannya, fahal naqulu fihi mu'min, apakah kita katakan sebagai seorang mu'min atau orang-orang yang beriman? Ingda ahli sunnah la yuqal fihi mu'minun bil itlaq, menurut ahli sunnah mereka semua tidak disebut mu'min secara mutlak. Jadi jelas ya rinciannya. Bal naqul, akan tetapi kita katakan mu'minun asin, mereka orang-orang yang beriman yang bermaksiat. Kenapa? Karena masyhur, terkenal melakukan apa? Kefasikan. Nah, wa indal khawarij, berbeda dengan orang-orang khawarij. Kalau menurut orang-orang khawarij, huwa kafirun, mereka atau orang yang melakukan kefasikan itu disebut kafir. Kafirun bima'siyatihi, kafir lantaran kemaksiatan yang dilakukannya. Li'anna murtakibal kabirah indahum kafirun, karena menurut orang-orang khawarij pelaku dosa besar itu adalah kafir. Ini didasarkan pada pemahaman mereka soal status kafir atau soal kekafiran, yang mana mereka meyakini kekafiran itu hanya satu jenisnya. Tidak ada istilah pembagian kafir, ada kafir akbar, ada kafir asgor, atau kufrun akbar, kufrun asgor, enggak ada. Di sisi orang-orang khawarij, kufur itu hanya satu jenis. Kufur itu hanya satu jenis, yaitu kufrun akbar. Maka maksiat apapun yang dilakukan oleh seseorang, walaupun dia beriman, ini akan membuatnya apa? Kafir. Ya, ini akan membuatnya kafir. Nah, qala, Syekh mengatakan lagi, wa indal mu'tazilah fi manzilatil bainal manzilatain, adapun menurut orang-orang mu'tazilah, kaum rasionalis, kalau sekarang orang-orang yang mukmin kemudian melakukan kefasikan atau masyhur dengan kefasikan yang dilakukannya, statusnya adalah fi manzilah bainal manzilatain, ada di satu kedudukan di antara dua kedudukan. Tidak disebut mukmin, tidak juga disebut kafir. Nah, fahuwa bima'asiyatihi yakhruju an dairatil iman. Dengan kemaksiatannya dianggap keluar dari daerah keislaman atau ruang lingkup keislaman. Lakinnahu fi nafsil waqti la yadkhulu fi dairatil kufri. Namun dalam waktu yang bersamaan tidak juga disebut telah masuk ke dalam daerah kekafiran atau ruang lingkup kekafiran. Nah, jadi kalau menurut orang-orang Mu'tazilah, ada mukmin melakukan kemaksiatan. Ketika si mukmin ini melakukan kemaksiatan, maka dia telah keluar dari ruang lingkup keimanannya. Tetapi dalam waktu yang bersamaan tidak juga dikatakan masuk dalam ruang lingkup apa? Kekafiran. Di mana posisinya? Fi manzilah bainal manzilatain. Di satu tempat, di antara dua tempat, di antara keimanan dan kekafiran. Tidak disebut mukmin, tidak juga disebut kafir. Nah, hadza hukmuhu fid dunya indahum. Ini soal statusnya di dunia, ya. Soal statusnya di dunia menurut Mu'tazilah. Wa amma fil akhirati fahum wal khawarij yahkumuna 'alaihi bihadhil kabira in mata musirran 'alaiha bil khulud finnar. Adapun soal statusnya di akhirat, maka orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij, ya, memvonisnya kalau orang itu mati dalam keadaan melakukan dosa besar, berarti kekal di dalam neraka. Ya, kekal di dalam neraka. Nah, ada sisi kesamaannya dengan kaum Khawarij dan ada sisi perbedaannya. Kalau kesamaannya adalah dalam hal statusnya di akhirat. Seorang mukmin yang melakukan kemaksiatan, di sisi orang-orang Khawarij statusnya di neraka, kekal. Di sisi kaum Mu'tazilah juga sama. Ya, adapun di dunia, menurut orang-orang Khawarij statusnya kafir. Menurut orang-orang Mu'tazilah statusnya ada di satu tempat di antara dua tempat. Tidak mukmin, tidak kafir. Nah, wa ala kulli halin. Kemudian selanjutnya kata Syekh Rabi hafizahullah, wa ala kulli halin. Fa inna ahlas sunnah wal jamaah ala anna al muslimin yanqasimuna ila mu'minin kamili al iman wa hum man istakmalu syara'i al iman wa minhum man la yastahiqqu hadzal wasf ay al imanul mutlaq li'annahum 'indahum ma'asi fa hadza la yu'ta al imanul kamil wa la yuslabu mutlaqul iman fa yuqal mu'minun 'asin aw mu'minun fasik mu'minun bi imanihi fasikun bi kabiratihi aw 'asin bi dzambihi. Ala kulli hal, kata Syekh, ahlus sunnah wal jamaah, mereka membagi kaum muslimin itu, atau mereka membuat pembagian soal status muslimin ila mu'minin kamilil iman. Ada yang disebut mukmin kamilil iman, yang sempurna keimanannya, yaitu mereka-mereka yang telah menyempurnakan syariat-syariat iman. Wa minhum, dan dari kalangan muslimin juga ada yang la yastahiqqu hadzal wasf, tidak berhak mendapatkan gelar ini, yaitu al-imanul mutlak, keimanan yang mutlak. Li'annahum indahum ma'asi, karena mereka memiliki kemaksiatan sehingga tidak disematkan kepadanya keimanan yang sempurna, namun tidak pula dihilangkan darinya keimanan yang mutlak. Fayuqal mu'minun asin, sehingga statusnya dia adalah seorang mukmin yang bermaksiat atau mukmin yang fasik. Nah, mukmin dengan keimanannya, fasik lantaran dosa besar yang dilakukannya. Atau mukmin dengan kadar keimanannya, asin namun bermaksiat dengan dosa-dosa yang dilakukannya. Nah, ini di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muslimin itu ada yang sempurna imannya, ada yang tidak sempurna imannya. Ada yang dikatakan mukminun kamilul iman, sempurna keimanannya, berhak mendapatkan keimanan yang mutlak. Ada juga yang mukmin fasik atau mukmin asi. Nah, lantaran dosa-dosa besar yang dilakukannya. Baik. Qala wa murji'atul fuqaha. Berikutnya murji'atul fuqaha. Di sisi murji'ah fuqaha. Kelompok murji'ah fuqaha. Indahum anna man qala la ilaha illallah bi lisanihi wa i'taqadaha bi qalbihi fa imanuhu ka imani Jibril fil kamal. Karena iman indahum la yatajazza. Fama dama mu'minan fa imanuhu la yakhtalif an imani Jibril wala an imani Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wala an imani Abi Bakrin wa sairis sahabah. Mu'minun kamilul iman lakinnahu idzar takabal ma'asi fa huwa mu'ridun lil 'uqubah. Menurut murji'ah fuqaha, orang yang mengucapkan la ilaha illallah bilisanihi dengan lisannya, wa taqadaha biqalbihi dan meyakininya dengan hatinya, fa imanuhu maka keimanannya kaimani Jibril, persis seperti keimanan Jibril dalam hal kesempurnaannya. Apa alasannya? Alasannya adalah karena keimanan di sisi mereka la yatajazza, tidak berbilang. Keimanan di sisi mereka hanya satu. Tidak ada istilah ada iman yang kuat, ada iman yang lemah, ada iman yang bertambah, ada iman yang berkurang. Menurut murji'ah, iman hanya satu, la yatajazza, tidak berbilang. Ini menurut murji'ah. Kita ingatkan lagi, kalau menurut orang-orang khawarij, kekafiran hanya satu. Tidak ada kufrun akbar, tidak ada kufrun asghar. Lihat bagaimana. Nampak jelas di sini kalau orang-orang khawarij itu ghulu, overdosis, offset, kelewat batas. Sedangkan murji'ah terlalu bermudah-mudah, ya, meremehkan soal ini. Orang-orang kafir, orang-orang khawarij mengatakan kekafiran hanya satu macam, sedangkan orang-orang murji'ah keimanan satu macam. Jadi siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah dengan lisannya, meyakini dengan hatinya, berarti dia orang yang sempurna imannya. Keimanannya sama dalam hal kesempurnaannya dengan Jibril. Fama dama mu'minan fa imanuhu la yakhtalif an imani Jibril. Selama dia mukmin, maka keimanannya tidak berbeda dengan keimanan Jibril. Wala an imani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak berbeda juga dengan keimanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala an imani Abi Bakrin, tidak berbeda juga dengan keimanannya Abu Bakar. Wasairis sahabah, dan tidak berbeda keimanannya dengan seluruh para sahabat. Mukminun kamilul iman, dia disebut sebagai mukmin yang sempurna keimanannya. Subhanallah. Ya. Jadi kalau ada orang sekarang beriman, mengucapkan la ilaha illallah, maka keimanannya ini sama dengan imannya Jibril, imannya Nabi Muhammad, sama dengan keimanannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Lakinnahu idzar takabal ma'asi, tetapi ya, kalau melakukan kemaksiatan, fahuwa mu'ridun lil uqubah, maka dia akan menerima hukuman. Tapi keimanannya tetap dikatakan sempurna. Ini yang jadi masalah. Ya. Keimanannya tetap dikatakan sempurna walaupun melakukan apa? Kemaksiatan. Ini keanehan faham Murji'ah dalam hal keimanan dan dalam menilai atau memberikan vonis terhadap seseorang, ya, dengan vonis mukmin. Nah, Murji'atul fuqaha. Berikutnya wa gulatul Murji'ah. Gulatul Murji'ah, Murji'ah yang ekstrim. Yarauna annahu la yadur ma'al imani dhanbun. Gulatul Murji'ah, Murji'ah yang ekstrim, mereka menganggap bahwa dosa itu tidak akan membahayakan keimanan. Dosa tidak akan membahayakan keimanan. Nah. Famahma adznaba fa inna imanahu yadhillu kamilan la yanqus wa la yukhsha 'alaihi 'uqubatun fil akhirah. Famahma adznaba, meskipun seseorang melakukan dosa, maka keimanannya akan tetap menaunginya kamilan, secara sempurna, la yanqus, tidak akan berkurang. Wala yukhsha 'alaihi 'uqubatun fil akhirah, dan tidak perlu dikhawatirkan adanya hukuman baginya di akhirat. Oh, ini lebih ekstrim lagi daripada Murji'atul Fuqaha. Kalau Murji'atul Fuqaha, mereka mengatakan bahwa kalau ada orang mukmin bermaksiat, ya, keimanannya tetap sempurna namun akan mendapatkan apa? Hukuman. Tapi Murji'atul Ghulat, Murji'ah yang ekstrim, mereka meyakini bahwa meskipun seorang mukmin melakukan dosa, maka keimanannya akan tetap menaunginya. Dia tetap dikatakan mukmin yang sempurna, tidak akan pernah berkurang keimanannya, dan tidak perlu dikhawatirkan akan adanya hukuman di akhirat. Artinya, dia akan terbebas dari apa? Dari hukuman di akhirat meskipun melakukan kemaksiatan. Nampak jelas ya perbedaan antara Murji'atul Fuqaha dengan Murji'atul Ghulat. Nah, famadhhabu ahli sunnati huwal wasl. Adapun madhab ahlu sunnah itu pertengahan. Madhab ahlu sunnah pertengahan. La ifrat wala tafrit. Tidak berlebihan, tidak pula bermudah-mudahan. Ya. Tidak menyepelekan. La ifrat kama afratul khawarij. Tidak ekstrim, tidak berlebihan seperti ekstrimnya orang-orang khawarij. Wa ghalau fi takfiril muslimin, hingga menyebabkan mereka ghulu dalam mengkafirkan kaum muslimin. Fa kafaruhum bil kabirah, mereka mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Wala tafrid, namun ahlus sunnah juga tidak bermudah-mudahan. Kata fritil Murji'ah, seperti bermudah-mudahannya kaum Murji'ah. Alladhi ya'tabiruna al-mujrimin wal-fussaq minhum kamil iman, yang menganggap bahwa mujrimin, orang-orang yang berbuat jahat, wal-fussaq, dan orang-orang fasik, kamilil iman, tetap sempurna apanya? Imannya. Wa ahlus sunnah yanziluna kulla wahidin manzilatahu, ahlus sunnah menempatkan setiap orang sesuai dengan tempatnya. Kalau seseorang itu betul-betul melaksanakan seluruh syariat-syariat Islam, maka dia disebut mukmin kamilul iman. layak mendapatkan sebutan mukminun mutlak, ya, atau disifati dengan keimanannya dengan keimanan yang mutlak. Kalau ada seorang mukmin yang melakukan kemaksiatan, maka tetap dikatakan mukmin tetapi asi. Ada seorang mukmin yang melakukan kefasikan, tetap dikatakan mukmin tetapi fasik. Ini ahlu sunnah. Ya. Dan kalau seandainya ada seorang mukmin yang melakukan hal-hal yang membuat dia keluar dari Islam, baru dikatakan kafir. Ya. Ahlus sunnah adalah kaum yang sangat berhati-hati dalam vonis iman dan kufur. Tidak gegabah dalam hal ini. Ya. Mereka selalu pertengahan. Tidak sejalan dengan faham khawarij, tidak juga sejalan dengan faham murji'ah. Nah, menempatkan setiap orang sesuai dengan kedudukannya. Wa yu'ta haqquhu, dan memberikan haknya. Faman istakmala imanahu kana 'indahum kamilul iman. Siapa yang sempurna keimanannya, kana 'indahum kamilul iman, maka di sisi ahlu sunnah dia sebagai orang yang sempurna keimanannya. Wa man naqasa bima'asihi, dan siapa yang kurang imannya karena kemaksiatan yang dilakukannya. Dan sangat mungkin seorang mukmin berkurang keimanannya sebab ahlu sunnah meyakini annal iman yazid wa yanqus. Keimanan itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang lantaran kemaksiatan. Maka siapa yang berkurang imannya karena kemaksiatannya, yuqalu fihi, dikatakan padanya mukminun biimanihi. Dia tetap sebagai seorang mukmin sesuai dengan kadar keimanannya. Asin bikabiratihi, namun bermaksiat karena dosa besar yang dilakukannya. Wala yasifunahu bil imanil mutlaq. Mereka ahlu sunnah tidak menyebutnya sebagai orang yang memiliki keimanan yang mutlak, ya, atau keimanan yang sempurna. Nah, qala al-muallif rahimahullah. Al-muallif Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala melanjutkan kembali di poin yang ke-49. Wassalatu 'ala man mata min ahli al-qiblati sunnatun. Menyolati orang yang meninggal dunia dari kalangan ahlul kiblah. Ahlul kiblah yang dimaksud adalah kaum muslimin. Menyolati orang yang meninggal dunia dari kalangan kaum muslimin adalah sunnah. Wal marjum, demikian juga orang yang meninggal dunia dari kalangan kaum muslimin yang dirajam. Wazani, demikian juga orang yang melakukan perbuatan zina. Demikian juga orang yang melakukan perbuatan zina dari kalangan laki-laki, wazaniyah, dan yang melakukan perbuatan zina dari kalangan wanita. Kalau mati disolati, ya, jenazah. Walladhi yaqtulu nafsahu, demikian juga ahlul qiblah atau muslim yang yaqtulu nafsahu, membunuh dirinya. Wa ghairihi min ahlul qiblah, dan selainnya dari kalangan ahlul qiblah. Wassakarani wa ghairihim, bahkan yang mabuk kemudian mati, maka menyolatinya adalah sunnah. Wa ghairihim, dan selain mereka. As-salat alaihim sunnah, menyolatinya adalah sunnah. Sekali lagi, ini poin penting. As-salatu ala man mata min ahlil kiblah sunnah. Menyolati siapa saja yang meninggal dunia dari kalangan ahlul kiblah, dalam artian kaum muslimin, adalah sunnah. Al-marjum wal-marjum, menyolati orang yang dirajam, dirajam, mati, kemudian disolati, sunnah. Wazani, wazania, pezina, laki-laki dan wanita yang mati dari kalangan kaum muslimin, ya, menyolatinya sunnah. Waladhi yaqtulu nafsahu, demikian juga yang membunuh dirinya. Yang mabuk, as-salat alaihim sunnah, menyolati jenazahnya hukumnya apa? Sunnah. Kenapa? Karena statusnya di dunia tetaplah sebagai seorang muslim, sehingga layak diperlakukan sebagaimana muslimin pada umumnya, walaupun melakukan dosa-dosa seperti yang disebutkan tadi, zina, membunuh, melakukan bunuh diri, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Nah, Syekh Rabi hafizahullah ta'ala dalam uraiannya mengatakan, alladhi yamutu wa huwa muslim, orang yang mati dalam keadaan Islam disebut muslim, nashhad lahu bil Islam walau asin, kita tetap menyatakan dia di atas Islam walau asin, walaupun bermaksiat. Yakni seperti misalnya zina, melakukan perbuatan zina, sariqa, mencuri, kemudian qatala, membunuh, atau qutila, dibunuh. Hada yusalla alaihi li'annahu muslim. Yang disebutkan tadi, kalau mati maka layak disolati. Kenapa? Li'annahu muslim, karena dia muslim statusnya, ya. Seorang muslim berzina itu karena keimanannya sedang turun. Sebab kalau keimanannya tinggi, menguat, maka dia tidak akan melakukan zina sebagaimana disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga seorang muslim mencuri itu karena keimanannya turun. Kalau keimanannya sedang berada di atas, sedang bertambah, maka tidak akan mencuri. Nah, begitulah seorang mukmin. Dia akan melakukan kemaksiatan dengan segala macam bentuknya ketika keimanannya yadhuf. Ketika keimanannya melemah, berkurang, menurun. Tapi seorang mukmin akan senantiasa melakukan ketaatan ketika keimanannya yazid. Ketika keimanannya yazid, bertambah. Ketika keimanannya menguat. Nah, oleh karena itu, siapapun yang meninggal dari kalangan kaum muslimin dalam keadaan apapun, ya, dalam keadaan apapun, entah itu meninggal karena mencuri, ya, meninggal setelah melakukan pencurian, atau meninggal karena dihukum apa? Rajam, ya, atau meninggal karena bunuh diri, tetap dia seorang muslim dan layak disolati apanya? Jenazahnya. Nah, lakin, akan tetapi kata Syekh, lil imami wal alim al kabir idza kana hadzal mayyit mubtadi'an aw qatila nafsihi aw nafsahu lahu an yamtani anis salat alaihi. Akan tetapi bagi seorang imam, seorang tokoh, seorang alim yang besar, yang terkenal, ya, idza kana hadzal mayyit mubtadi'an, apabila si mayit yang muslim ini terbukti sebagai seorang mubtadi, ya, atau yang melakukan bunuh diri, lahu an yamtani anis salat alaihi, boleh baginya untuk tidak menyolatinya. Boleh baginya untuk tidak menyolatinya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memberi efek jera kepada umat. Memberi efek jera kepada umat. siapapun di kalangan umat ini yang melakukan kebid'ahan kemudian mati di atas kebid'ahannya, maka tidak akan disolati oleh orang-orang alim. Siapapun dari kalangan umat ini yang mati karena melakukan bunuh diri, maka hukumannya tidak akan disolati oleh orang alim. Oleh karena itu boleh kalau bagi seorang imam, alim, pemimpin untuk tidak apa? Menyolati jenazahnya dalam rangka memberi efek jera sebagai hukuman, sehingga dengan itu nanti akan mengurangi adanya orang-orang yang melakukan kebid'ahan dan mengurangi orang-orang yang ingin melakukan bunuh diri. Adapun bagi kita kaum muslimin pada umumnya yang bukan sebagai seorang pemimpin, bukan alim, bukan ulama, bukan seorang yang ditokohkan di tengah-tengah masyarakat, maka tetap ada kewajiban untuk menyolati apanya? Jenazahnya. Ya. Nah. Seperti dikatakan oleh Syekh di sini, walakin yasmahu linnas an yusallu alaihi. Namun boleh bagi manusia pada umumnya kaum muslimin menyolati jenazahnya. Kama fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta birrajulil mutawaffa alaihi dain. Fayas'al hal taraka lidainihi fadlan? Fa in ukhbira annahu taraka wafa'an shalla. Wa illa qala lil muslimin sallu ala sahibikum. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah dibawa ke hadapannya seorang laki-laki yang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan banyak hutang. Fasa'ala, beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah ada yang menjamin hutangnya untuk dilunasi? Fa in ukhbira, kalau seandainya dikabarkan bahwa ada yang akan menanggung hutang-hutangnya, akan melunasi hutangnya, shalla, maka beliau menyolati jenazahnya. Wa illa, dan kalau tidak, enggak ada yang mau menanggung hutangnya atau melunasi hutang-hutangnya, maka beliau berkata kepada kaum muslimin, sallu ala sahibikum, silahkan kalian solati jenazah saudara kalian ini. Kenapa beliau melakukan hal itu? Jazran, dalam rangka memberi efek jera bagi orang-orang yang suka menghutang. Dengan begitu akan banyak orang yang menghindari dari kebiasaan apa? Meminjam, kebiasaan menghutang, karena takut nanti kalau mati tidak disolati oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Kemudian Asy-Syaikh hafizahullahu taala mengatakan, "Walakin taqarrara inda ahli sunnah annal mubtadi'a ma dama lam yakhruj an dairati ahli al-islam fa innahu yusalla alaihi. Lakin lil imamil muslimin awil alim al-mashhur alladhi yuqtada bihi an yatruka as-salata alaihi." Namun sekali lagi kata Syekh, taqarrara inda ahli sunnah, sudah menjadi sebuah kesepakatan di sisi ahli sunnah atau ketetapan di sisi ahli sunnah bahwa seorang mubtadi selama kebid'ahannya itu tidak mengeluarkannya dari ruang lingkup keislamannya kemudian mati, fa innahu yusalla alaihi, maka boleh untuk disolatkan jenazahnya. Lakin lil imamil muslimin, namun khusus bagi pemimpin muslimin atau alim al-masyhur, seorang alim yang dikenal, tokoh, jadi panutan masyarakat, boleh ya, untuk tidak menyolati jenazahnya. Ingat, tujuannya bukan karena telah menganggapnya kafir atau mati di atas kekafiran, tetapi maksud dan tujuannya adalah memberikan efek jera supaya kapok orang-orang itu. Ya. Nah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan sampai di sini. pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naam.